بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kita akan baca penjelasan terhadap hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي. Beliau adalah Sahal bin Sa'd bin Malik bin Khalid Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Sa'idi, Sahabiyun Syahirun, seorang sahabat yang masyhur, mata sanata 88 minal hijratin nabawiyyati, wafat pada tahun 88 Hijriyah, waqad jawazal mi'ata. Dalam keadaan beliau telah melampaui usia 100 tahun. Walahuma ay al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Dan keduanya meriwayatkan yaitu al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima di dalam sahih keduanya. يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة 70 من الهجرة النبوية. Perang Khaybar yaitu pada hari Khaybar yaitu hari pengepungan Khaybar pada tahun 7 Hijriah. الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر. الراية tanda pasukan yaitu bendera yang pasukan tersebut kembali kepadanya tatkala maju ke medan pertempuran maupun mundur dari medan pertempuran. Yaftahullahu ala yadaihi, Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ikhbarun ala wajhil bisharati bihusulil fathi, pengkhabaran dalam bentuk kabar gembira akan teraihnya kemenangan. Lailatahum, malam mereka, mansubun ala dzarfiyyati, dinasab sebagai dzaraf zaman. Ayyuhum biraf'i ayyin ala albina'i liidafatiha wa hadfi sadri silatiha, dengan marafa' ay mabni karena diidhafahkan dan dihapus awal silahnya. Nah, ini antum pelajari di dalam Utammimah dan Ad-Durratul Bahiyyah. Ali ibn Abi Talib huwa ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zauj ibnati Fatimah والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين قتل سنة 40 من الهجرة النبوية. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sepupu, dan suami dari putri Rasul alaihi salatu wasalam Fatimah. Demikian pula khalifah yang keempat, termasuk yang paling awal masuk ke dalam Islam dan salah satu di antara 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira akan jannah. Radhiyallahu anhum ajma'in, beliau dibunuh pada tahun 40 Hijriah. Yashtaki aynaihi ay tu'limanihi minar ramadi. Yaitu sakit kedua matanya disebabkan karena ar-ramad, yaitu penyakit yang menimpa mata. Fabara'a bifathil ba'i ala wazni daraba. Dengan menfathah al-ba' dengan wazan daraba, yaitu fa'ala yaf'ilu, bara'a yabri'u. Wa yajuzu kasruha ala wazni 'alima, 'alima ya'lamu, bari'a yabra'u, ay 'ufiya 'afiyatan kamilatan, yaitu sembuh dengan kesembuhan yang sempurna. A'tahu ar-rayata dafa'aha ilayhi. Rasul alaihi salatu wasallam menyerahkan bendera pasukan kepadanya. Unfuz ay imdi liwajhika. Pergilah. Ke arah depan, majulah. Ala rislika ay ala rifqika min ghairi ajalatin. Dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Bisa hatihim bifana'i ardihim wa ma qaruba min husunihim. Di halaman wilayah mereka dan yang dekat dengan benteng mereka. Ilal islami, kepada Islam, wa huwa al-istislamu lillahi bitawhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ati wal-khulusu minasyirki wa ahlihi. Yaitu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan tawhid dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa akhbirhum ila akhirih ay annahum in ajabuka ila al-islam alladhi huwa at-tauhid fa akhbirhum bima yajibu alayhim ba'da dhalika min haqqillahi fil islam min as-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji wa ghairi dhalika. Yaitu bahwasanya mereka apabila mereka menjawab memenuhi seruanmu untuk masuk ke dalam Islam yang merupakan tauhid, kemudian khabarkanlah kepada mereka perkara-perkara yang wajib bagi mereka setelahnya dari hak Allah Azza wa Jalla di dalam Islam berupa salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. La'an yahdiyallahu, Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah fi ta'wili masdarin. Dalam ta'wil masdar, mubtada'un, sebagai mubtada' khobaruhu khairun. Khobarnya adalah khair, lebih baik. Humrun na'ami, unta merah, ay al-ibilul humru, unta yang berwarna merah. Wahia anfasu amwalil arabi. Dan unta merah tersebut merupakan harta orang Arab yang paling berharga.